Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam hari ini kita belajar Kitabul Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang ta'riful ilm, pengertian atau definisi ilmu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Adapun secara istilah adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, yaitu ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-fasl tsani, pasal yang kedua, fadailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Qala rahimahullah, laqad madaha Allahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu. Sungguh Allah telah memuji, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya. Ya, jadi ilmu dan pemiliknya sekaligus dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, demikian pula melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hasa ibadahu ala al-ilmi, dan juga Allah telah mendorong, menganjurkan, ya, menghasut hamba-hambanya alal ilmi, terhadap ilmu. Wa at-tazawwudi minhu alal ilmi wa ala at-tazawwudi minhu. Hada taqdirul kalam. Jadi at-tazawwud ma'atuh ke al-ilm. Dan agar hamba-hambanya berbekal dengan ilmu. Nah, di samping Allah memuji ilmu dan pemiliknya, Allah juga mendorong, menghasung hamba-hambanya agar mempelajari ilmu dan berbekal diri dengan ilmu. Wa kadzalika sunnatul mutahharatu. Demikian pula as-sunnah al-mutahharah, sunnah Nabi yang suci. Yakni dalam hadis-hadis Nabi juga memuji ilmu dan menganjurkan agar berilmu dan berbekal diri dengan ilmu. Naam. Fal ilmu min afdalil a'malis shalihati. Maka ilmu termasuk di antara amal-amal soleh yang paling afdal, yang paling utama. Sekian banyak amalan soleh, di antara yang paling utamanya adalah al-ilmu, mempelajari ilmu. Wa huwa min afdali. Afdali, ya, dia dikasroh karena nanti akan dimufakkan kepada al-ibadat. Dan ini min afdali al-ibadat, walaupun pada dasarnya dia mamnu' min as-sarf ala wazan Ahmad, ala wazan af'al. Wa huwa min afdali wa ajalli al-ibadati. Dan dia, yakni ilmu, termasuk di antara ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling agung. Nah, ibadati tatawwu. Ibadati di kasrah, dia badal dari al-ibadat sebelumnya. Ya, yakni termasuk diantara ibadah sunnah, ibadah nafilah yang paling utama dan paling agung. Misalkan kita dihadapkan pada dua pilihan dalam suatu waktu, mengerjakan sholat sunnah atau mengkaji ilmu. Kita tidak punya pilihan untuk mengerjakan dua-duanya, harus memilih satu. Ulama mengatakan mengkaji ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, jika tidak bisa digabungkan, kita harus memilih salah satunya. Nah, mengapa? Li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah. Karena mempelajari ilmu termasuk diantara jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum dha'ifah liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu dalil bahwa menuntut ilmu, mempelajari ilmu, tafaqquh fid-din termasuk diantara salah satu jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Ayat dari surat apa itu? At-Taubah, ya. Boleh ditulis sebagai tambahan faedah. Dalil bahwa menuntut ilmu adalah salah satu dari macam-macam jihad fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah. Fa inna dinallahi azza wa jal, kemudian dari sisi tanda, yaitu tadi dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil aqli. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innama tayyib. Sesungguhnya agama Allah azza wa jal innama qama bi amrayni. Agama Allah tegak dengan dua perkara. Dengan sebab dua perkara, ba'li sababiyah. Agama Allah tidak tegak kecuali dengan sebab dua perkara. Ahaduhuma al-ilmu wal-burhan. Yaitu ilmu dan burhan. Bukti-bukti yang nyata, keterangan yang jelas. Wasani, dan yang kedua, al-qital was-sinan. Qital, peperangan. Fisabilillah dan as-sinan. Yaitu senjata. Nah, ingat jenis yang kedua ini masyurutun, dipersyaratkan padanya apa? Al-istita'ah. Sudah pernah kita lewati pada pembahasan tentang jihad, ya, pada masail al-jahiliyah. Ingat penjelasan Syekh Shalih Fauzan, jika kaum muslim memiliki kemampuan. Nah, jika tidak maka bersabar. Sebagaimana ketika periode Makkah, Nabi belum berhijrah, Nabi bersabar karena belum memiliki kemampuan. Baik. Jadi dua hal agama Allah tegak dengan dua hal ini, yaitu ilmu dan peperangan. Falabudda min hadaini al-amrayni, maka harus ada dua hal ini. Wala yumkinu an yaquma dinullah, dan tidak mungkin akan tegak agama Allah, wa yadhhara, dan akan nampak, illa bihima jami'an, kecuali dengan keduanya semuanya. Jika hanya dengan kital saja tanpa ilmu juga tidak bisa. Kaum muslimin akan beramal di atas kejahilan, kebodohan, ujung-ujungnya kesesatan. Nah, bihima jami'an, dengan keduanya semuanya. Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya. Terkumpulkan dua hal ini, Nabi memberikan ta'lim, pengajaran kepada para sahabat. Di samping itu juga mereka berjihad fisabilillah. Lalu pertanyaannya, manakah di antara dua hal ini yang lebih utama daripada yang lainnya? Qala wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani. Yang pertama dari keduanya lebih didahulukan daripada yang kedua. Ma huwa al awwalu minhuma? Apa yang pertama dari keduanya? Itu tadi di atas, ahaduhuma al ilmu wal burhan. Ilmu lebih didahulukan daripada kita fi sabilillah. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat yang kita baca di atas, pemagana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, tidak sepantasnya kaum mukminin semuanya berangkat berperang, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat, kata Ibnu Taimiyah, faja'alallahu al-fiqha fid-dini mu'adilan lil-jihadi fi sabilillah. Allah menjadikan mempelajari agamanya mu'adilah, setara, sama dengan jihad fi sabilillah. Bal awla minhu. Nah, ini yang kita inginkan. Bal awla minhu. Bahkan al-fiqhu fid-din, mempelajari agama Allah, lebih utama daripada berperang jihad fi sabilillah. Ya, sama dengan statement beliau di sini dengan redaksi yang berbeda. Wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani. Dalam syarah Riyadhus Shalihin kata beliau, bal awla minhu al-fiqh fid-din awla min al-jihad fi sabilillah. Di sini beliau mengatakan al-awwal minhuma muqaddam ala tsani. Sekarang kita ingin mengetahui alasannya apa mempelajari ilmu lebih didahulukan, lebih mulia, lebih utama daripada berperang jihad fi sabilillah. Kata Syekh, li'annahu la yumkinu an yujahidal mujahidu, karena tidak mungkin seorang mujahid akan berjihad, wala an yusalliyal musalli, tidak mungkin orang yang sholat mengerjakan sholat, dan seterusnya disebutkan berbagai macam amalan, sedekah, puasa, haji, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Sahih. Iya, benar. Jadi dasar segala sesuatu adalah ilmu. Oleh karenanya beliau mengatakan bal ilmu aslu kulli syai'in. Yang tulis ini, ya, mengapa al awwal minhuma muqaddamun ala tsani? Kenapa yang pertama yaitu ilmu lebih didahulukan daripada yang kedua yaitu jihad fi sabilillah? Li'anna al-ilma aslu kulli syai'. Ilmu merupakan pokok segala sesuatu. Jihad tidak akan menjadi benar kecuali dengan ilmu. Salat tidak akan menjadi benar kecuali dengan ilmu. Zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Dari berbagai macam amalan dan ibadah. Tidak bisa kalau bukan dengan ilmu. Nah, baik. Walihada, dan karena inilah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi alaihi salatu wasallam, la yughiru, yughiru ghara, yughiru. Nabi tidak akan menyerang ala qaumin, menyerang suatu kaum, hatta tablughuhum ad-da'watu, sampai dakwah, hingga dakwah sampai kepada mereka. Nah, dakwah ilallah azza wajalla, dakwah mengajak kepada Allah sampai kepada mereka. kami tidak akan memerangi mereka. Ya, kita sudah pernah melewati pada kitab tauhid, hadis. Ingat hadisnya? Bab tentang dakwah kepada tauhid. Ingat hadisnya? Hadis apa? Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz ke Yaman. Dan hadis Sahal Ibnu Sa'ad tentang diutusnya Ali di perang Khaybar. Pada hadis tersebut disebutkan bahwa mereka harus diajak dulu masuk ke dalam Islam sebelum diperang. Jika mereka mau menerima, walhamdulillah, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dimintai untuk membayar jizyah, upeti. Jika juga masih menolak, baru diperang. Ya. Jadi al-ilmu muqaddam ala qital. Ilmu itu didahulukan daripada peperangan. Nabi SAW tidak menyerang suatu kaum sampai atau hingga dakwah sampai kepada mereka. Ya, ini didakwahi terlebih dahulu. Jika kemudian menolak, baru kemudian diminta jizyah. Jika tidak mau juga membayar jizyah, baru diperang. Dengan tahapan-tahapan. Fayakunul ilmu qad sabaqa al-qital. Sehingga ilmu telah mendahului peperangan. Yakni hujah telah sampai kepada mereka. Harus sampai hujah kepada mereka. Tidak boleh serta-merta langsung diperang. Itu namanya kezaliman. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Hanya arif al-ayah, surat apa itu? Irfa' yadah. Surat Al-Isra, ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Jadi ini keutamaan ilmu, ya. Barakallahu fiikum. Termasuk di antara amalan saleh yang paling utama. Bahkan lebih utama daripada jihad dengan peperangan dengan as-saif was-sinan, dengan senjata dan pedang. Lebih utama. Antum berjihad, bersabar duduk di majelis. Qayyiduna al-fawaid, kalian mengikat, ya, mencatat faedah-faedah dengan senjata yang antum miliki sekarang. Apa? Pulpen, bensin, apalah. Itu lebih utama daripada para mujahidin yang menenteng senjata-senjata mereka. Antum cuma menenteng pulpen, apalah. Ringan. Bisa disimpan di saku baju. Lebih utama daripada mereka yang membawa RBG, basoka, AK-47, macam-macam. Berat pembawaannya. Nah, muqaddam, aula. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kembali menyebutkan dalil yang mendukung, dalil yang mendukung apa yang beliau sebutkan ini. Ayat yang ke-9 dalam surat Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-lail. Ataukah huwa qanitun? Dia yang qanitun beribadah ana al-lail di waktu-waktu malam, sajidan dalam keadaan sujud, wa qa'iman dan dalam keadaan berdiri, yahdharul akhirata, dia khawatirkan akhirat, takut akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan berharap rahmat Rabb-nya. Nah, fal istifham huna, ya, maka istifham di sini la budda fihi min muqabilah, mengharuskan adanya perbandingan. Mengharuskan adanya perbandingan. Aman huwa qa'imun qanitun ana al-lail. Apakah orang yang berdiri melakukan ketaatan ana al-lail wan nahar, sepanjang malam dan siang? Ai kama laysa kadhalik, seperti orang yang tidak seperti itu. Tentunya tidak sama. ya kan, antara orang yang berdiri melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu malam dan siang, itu tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Wa tarafu tsani, dan sisi yang kedua, al-mufaddal alaih, yang dikalahkan, yang tidak disebutkan, yaitu orang yang tidak taat. Karena ada dua sisi di sini yang disebutkan. Orang yang huwa qanitun ana al-lail. Kemudian yang kedua, at-tarfu tsani, tidak disebutkan. Yakni orang yang tidak taat. Tidak disebutkan di sini. Mahdhufun. Dihapus. Tidak disebutkan. Tidak di, nah, dihapus penyebutannya. Lil ilmi bihi. Karena difahami dari konteks kalimat. Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Ini kan perbandingan. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan sesuatu yang mahdzuf. Ya. Dihapus penyebutannya karena konteks kalimat kita bisa memahami lil ilmi bihi, karena kita bisa mengetahui dari konteks kalimat. Nah, jadi makna ayat fahal yastawi man huwa qanitun ana al-lail, maka apakah sama antara orang yang beribadah ana al-lail sepanjang malam, sajidan dan qa'iman, dalam keadaan sujud ataukah berdiri, yahdharul akhirah, dia takut ya terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Hal yastawi huwa, apakah sama dia, wa man huwa, dengan orang yang mustakbir antu'atillah, dengan orang yang menyombongkan diri dari melakukan ketaatan kepada Allah. Jawabannya sudah jelas, la yastawiyan, keduanya tidak sama. Nah, lain sekali tidak sama. Fahadhal ladzi huwa qanitun, maka orang yang beribadah ini yarju thawaballah wa yahdharu al-akhirata, dia mengharapkan pahala dari Allah dan takut akhirat. Hal fi'luhu dhalika an ilmin aw an jahlin, apakah dia melakukan itu karena ilmu atau karena kejahilan? Dia capek-capek berdiri salat malam ana alai sepanjang malam. Apa yang dicari oleh dia? Apa yang diinginkan olehnya? Pahala, yarju rahmat Allah. Dia mengharap rahmat dari Allah dan takut azabnya. Karena dia tahu, dia memiliki ilmu tentang itu. Ya. Al jawabu an ilmi. Jadi dia melakukannya karena ilmu, didasari oleh ilmu. Walidzalika qala, dan karena itulah Allah mengatakan setelahnya, ya, lanjutan ayat, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya la yastawiyan, tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Nah, di sini terlihat keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzi ya'lamu wal ladzi la ya'lam. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kama la yastawil hayy. Sebagaimana tidak sama antara al-hayyu wal mayyitu, antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, jauh perbedaannya. Wasami wal asam, sebagaimana pula tidak sama antara orang yang mendengar dengan orang yang tidak mendengar, orang yang tuli. Wal basir wal a'ma, sebagaimana tidak sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Nah, orang yang hidup, dia masih bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya, masih bisa beribadah, ya, menambah bekalnya, berjumpa dengan Allah. Orang yang mendengar bisa banyak mendapatkan faedah daripada orang yang tidak mendengar. Ya, kita sulit komunikasi dengan orang yang tidak mendengar. Sulit. Harus pakai bahasa isyarat. Ya kan? Sulit kan? Enggak sama antara orang yang mendengar dan orang yang tidak mendengar. Demikian pula orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat, tidak sama. Dia kan kesulitan untuk melihat, berjalan. Ya. Kita bisa membaca, mendapatkan fawaid dari apa yang kita baca. Orang yang buta, kasihan, terbatas. Tidak bisa. Ya. Demikianlah, atau demikian pula perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah. Wajib. Pertanyaannya, apakah sama ashabun nar dengan ashabul jannah? Iya, sama. Iya. Jadi perbandingannya, perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil sama dengan perbandingan ashabun nar dengan ashab sama dengan ashabul jannah dengan ashabun nar. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalahnya belum memiliki karya tulis tentang ilmu, judulnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Di dalam kitab ini beliau banyak menyebutkan aujuh, sisi-sisi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, ya, nama kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Annahu subhanahu nafat taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihi. Allah menafikan at-taswiyah, persamaan baina ahlihi, antara orang yang berilmu, wa baina ghairihim, dengan selain mereka yang tidak berilmu. Kama nafat taswiyata baina ashabil jannati wa ashabina. Sebagaimana Allah menafikan at-taswiyah, persamaan, yakni Allah tidak menyamakan antara penduduk jannah dengan penduduk neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya kan, rata-rata kita insyaallah menghafalkan ayat ini. Tidak sama. Sebagaimana di sini, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa yang dinafikan? At-taswiyah. Ya, dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana dibedakan dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Kata Ibnu Qayyim setelahnya, wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan ala, وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. Ini menunjukkan puncak keutamaan mereka, orang-orang yang berilmu, dan puncak kemuliaan mereka. Ya. Maka antum sebagai thullabul ilm bersyukur. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang ahlul ilm, mendapatkan keutamaan ini. Ini menunjukkan puncak keutamaan dan kemuliaan mereka. Nah, barakallahu fikum. Gimana waktu? Masuk? Baik, dan dengan ini kita akhiri majelis ya, karena mungkin mayoritas kita puasa ya. Untuk segera makan atau minum. Makan yang keberapa ini? Ronde kedua. Alhamdulillah. Subhanallah.